بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا مزيدًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ إِخْوَانِي فِي الدِّينِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, alhamdulillah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala. Kita bersyukur ketika Allah memudahkan diri kita untuk duduk dalam majlis ilmu, karena tidak semua orang Allah mudahkan untuk perkara yang agung ini. Dan kita syukur karena termasuk di antara tanda dari tanda kebaikan yang Allah berikan kepada hamba adalah Allah beri ia kefahaman terhadap agama ini. Namun di situ ada penghalang yang sering menghalangi seorang dari kebaikan. Pertama adalah dari diri sendiri, yaitu hawa nafsu yang ingin membawa diri ini menjauh dari ilmu. Yang kedua, syaitan yang memang menghalangi hamba-hamba Allah dari ilmu untuk mudah disesatkannya. Justru ikhwah barakallahu fikum, ketika kita sadar bahwa kita hidup di zaman yang penuh fitnah ini, hanyalah ilmu yang akan bisa menyelamatkan diri kita dengan petunjuk Allah, dengan ilmu Allah kita akan mengerti solusi untuk menyelamatkan diri dari fitnah. Diingatkan oleh Allah Ta'ala, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idzah tadaitum, dirimu tanggung jawabmu dan tidak akan membahayakanmu mereka orang-orang yang sesat ketika engkau di atas petunjuk. Namun kalau dirimu tidak memperhatikan keadaan diri masing-masing, kemudian terbawa dengan mereka orang-orang yang maksiat, orang-orang yang durhaka, ini yang kemudian Allah akan ratakan bencana menimpa seluruhnya. Sehingga ikhwafillah barakallahu fikum, kita berharap kepada Allah kesempatan kita duduk dalam majlis ilmu ini menjadi sebab untuk kebaikan kita dan keluarga, juga untuk negeri kita yang kita cintai ini. Kita lanjutkan nasihat beliau yang kelima kemarin. Syekh Mukbil bin Hadi rahimahullah ta'ala, beliau mengucapkan, ansauka bitawadhu' lillahi wa tarkul kibr. Aku nasihatkan padamu, para penuntut ilmu, untuk selalu bersikap tawadhu' karena Allah dan meninggalkan kesombongan. Karena sifat tawadhu' ini merupakan simmatul anbiya wassalihin, ciri utama para nabi juga orang-orang yang saleh, yaitu selalu tunduk pada kebenaran dan menghargai orang lain. Sampai-sampai dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam betapa tawaduknya beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah meremehkan orang-orang selainnya atau tidak pernah meremehkan para sahabat-sahabatnya. Bahkan beliau sangat perhatian sehingga Allah menggambarkan mereka. Disebutkan dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina aman, dan digambarkan oleh Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, walladzina ma'ahu asyidda'u alal kufar ruhama bainahum, orang-orang yang bersama Nabi juga mereka sangat keras kepada orang-orang kafir, namun mereka ruhama, amat penyayang kepada sesama mukmin. Allah sebutkan dalam ayat yang lain surat As-Su'ara 215, wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkan sayapmu, rendahkan dirimu kepada orang-orang yang mengikutimu wahai Nabi dari kalangan mukminin. Dan sungguh ikhwah barakallahu fikum, sifat tawadu ini yang melahirkan kasih sayang dan kelembutan, ini adalah anugerah rahmat Allah Ta'ala sehingga membuat orang senang kepadanya. Seperti yang Allah sebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suratul Imran ayat 159, Allah sampaikan, fabima rahmatim mir rabbik lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi langfaddu min haulik, maka dengan sebab rahmat dari Rabbmu wahai Nabi, engkau pun bersikap lemah lembut, bersikap santun pada mereka. Andaikan engkau kaku, keras sikapmu, niscaya mereka lari dari sisimu. Ikhwafila barakallahu fikum, sungguh ini termasuk kemuliaan akhlak yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersikap tawadhu, selalu menghormati yang lain. Dan beliau tiada sombong. Dan beliau selalu menerima kebenaran. Kita lihat tambahan ucapan Imam Salaf tentang sikap tawadhu seperti ucapan Fudail bin Iyad rahimahullah taala. Beliau mengingatkan kita, inna allaha azza wa jalla yuhibbul alimu tawadhu yabghadul alimul jabbar wa man tawadhu alillah warrasahu allahul hikmah. Disebutkan oleh Imam Al-Ajuri tentang akhlak ulama, menukilkan ucapan Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, sungguh Allah azza wa jalla sangat mencintai orang-orang alim yang bersikap tawadhu, dan amat benci orang-orang alim, orang-orang berilmu namun sikapnya kaku. Allah benci kaku, sombong. Sampai beliau katakan, wa man tawadhu'a lillah, barang siapa yang ia bersikap tawadhu karena Allah, Allah akan wariskan baginya ilmu. Sebab apa ikhwah? Sikap tawadhu itu berseberangan dengan kibr. Allah menggambarkan ilmu itu seperti air. Sedangkan hati manusia yang tawadhu, posisinya dia merendah. Terhadap kebenaran dia tunduk, sehingga akan mudah masuk ilmu pada hatinya. Seperti air akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Beda halnya dengan sikap kibr, sombong. Walaupun dia cerdas, pintar, namun ketika ada muncul kibr, ilmu susah untuk masuk ke dalam hatinya sebab posisinya di atas. Dan tak mungkin air mengalir ke atas. Artinya secara alami air gak mungkin dia ngalir ke atas. Pasti akan ke lebih yang rendah. Sehingga beliau mengatakan, kalau seorang bersikap tawadu karena Allah, Allah akan wariskan kepada dia ilmu yang sungguh tidak akan didapatkan mereka orang-orang yang kaku, sombong. Sebab ikhwah barakallahu fikum, dengan sikap tawadu dia selalu lapang dada menerima nasihat, menghormati saudaranya yang memberikan nasihat, teguran, yang memberikan kritikan. Dia menyadari bahwa seperti yang disampaikan Nabi SAW, al-mu'min mir'atu akhih, mu'min itu cermin bagi saudaranya. Kalau diri kita ingin mengetahui sejatinya diri kita ini seperti apa, coba dengar apa kata saudara-saudara kita, apa kata teman-teman kita, jangan apa kata diri kita sendiri. Ini namanya terlalu pede, ya, percaya diri yang akhirnya lupa diri. Ini berbahaya. Kemudian begitupun ucapan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, innal abda idza tawadda'a lillah rafa'ahu Allahu ta'ala. Sungguh seorang hamba ketika dia bersikap tawadu karena Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Sebelum saya lanjut, kemarin sudah kami sampaikan tawadu itu mencakup 3 perkara. Yang pertama apa kemarin? Sebelah kanan. Yang pertama, tawadu mencakup 3 perkara. Yang pertama adalah depan, angkat suara. Yang pertama, qabulul haqq, barakallahu fikum, menerima kebenaran, wal khudu' li amrillah, menerima kebenaran dan tunduk terhadap perintah Allah. Yang keduanya, tapi barakallahu fikum, khifdul janah lil muslimin, dia merendah diri kepada mukminin, wa'adda muhtiqarihim, tidak meremehkan orang-orang mukmin, tidak meremehkan yang lain. Bahkan selalu orang yang tawadu ini merasa bahwa dirinya ini jauh di bawah yang lainnya, sehingga dia dengan sikap ini, ya, ingin selalu berusaha memperbaiki diri. Berbeda dengan orang merasa diri selalu di atas yang lainnya, sehingga sulit untuk mengendalikan diri. Karena kalau dia sudah merasa diri di atas yang lainnya, kalau orang Jawa bilang keminter, ini susah untuk dikasih nasihat. Akhirnya dari sebab keminter ini keblinger, itu kalau bahasa ya Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya, dia merasa diri paling pintar, sehingga dengan sebab itulah dia tertipu oleh dirinya, sehingga sulit menerima nasihat saudaranya. Ini berbahaya. Yang ketiga apa kemarin? Anta'mal dzalika liwajhillah, engkau melakukan itu semua karena mengharap wajah Allah, yakni menerima kebenaran, merendah diri kepada sesama mukmin, tidak meremehkan, itu juga karena Allah. Ya? Karena Allah. Maka ikhwah fillah barakallahu fikum, kita akan lihat, ya, peringatan dari yang beliau sampaikan, tanbih, laisa minat tawadu'i takasul an ta'limin, bukan termasuk orang yang bersikap tawadu, orang yang pemalas, malas-malasan, ya, untuk dia mengajarkan ilmu wa da'wah ma'al qudrah, kemudian malas untuk berdakwah padahal dia mampu. Itu bukan tawadu. Dia punya ilmu tapi enggak mau mengajarkan dengan alasan saya enggak bisa ngajar supaya dibilang tawadu. Bukan itu. Dia malas mengajarkan ilmu padahal dia mampu. Dia malas untuk berdakwah padahal dia mampu. Bukan demikian. Dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Inna Allah yabghudul mukhtal fakhur bakhilun bih." Beliau mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa taala amat benci orang-orang yang congkak, sombong, bakhil. Dan beliau katakan, hada kasiran ma yaqu inda ba'dun nas. Ini banyak menimpa di kalangan sebagian manusia. Annahu yabkhal bima indahu min al-ilmi. Sebagian mereka bakhil padahal punya ilmu, sulit untuk mengajarkan ilmu. Bakhil. Dan sebagian mereka yakhtalu bihi, congkak dengan ilmunya. Ya. Sombong dengan ilmunya. Yang seperti ini kata beliau, ya, wadiddu dzalika tawadhu. Berlawanan itu dengan sikap tawadhu. Maka ya fila barakallahu fikum, seorang yang tawadhu ketika dia belajar ilmu, dia berusaha untuk selalu memperhatikan nasihat-nasihat dan dia terima, dia lapang. Walaupun teguran datang dari teman yang seangkatan atau mungkin dari adik litingnya, adik kelasnya, atau mungkin orang yang di bawahnya hafalannya, tapi dia selalu ya mendengar nasihat. Begitupun ketika dia telah berilmu, dia tidak bersikap bakhil dengan ilmunya dan juga dia tidak sombong dengan ilmunya. Dia akan selalu memberikan ilmu. Karena memang kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala, sedekahnya ilmu itu, zakatnya ilmu itu diberikan kepada orang lain, diajarkan kepada orang lain. Dan bedanya kalau ilmu disampaikan kepada orang lain, dia akan terus bertambah. Yang dihafal semakin kokoh, yang belum dapat akan semakin bertambah, dan pahalanya pun tambah. Itulah ilmu manfaat. Tapi kalau ilmu dipendam, diminta enggak mau menyampaikan, ini bukan tawadhu, namun ini akan terkena ancaman hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumil qiyamati bilijamin minan nar." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu, diminta tentang satu ilmu, dia enggak mau menyampaikan, enggak mau mengajarkan. Padahal dia punya, dia tahu. Orang yang seperti ini dengan sikap bakhil ini kelak akan dibelenggu di hari kiamat dengan belenggu api neraka. Naam ya fila barakallahu fikum. Kita lanjutkan poin yang keenam dari nasihat beliau. Beliau katakan kepada kita para penuntut ilmu untuk syukrul ulama alladzina istafadat minhum. Kita bersyukur kepada para ulama yang kita ambil banyak faedah dari mereka ilmu. Wa du'a lahum, dan kita mendoakan bagi mereka doa kebaikan. Ya, wa tarahma alaihim, dan kita mendoakan doa rahmat bagi mereka ketika mereka telah meninggal dunia. Kita ucapkan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Ketika mereka masih hidup, kita doakan hafizahullah wa ra'ah, semoga Allah memeliharanya dan menjaganya. Ini adalah doa-doa kebaikan untuk mereka. Dan sungguh diriwayatkan kata beliau, faqad ruya Abu Dawud fi sunanihi, telah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yaskurillah man la yaskurin nas. Tidaklah dianggap syukur kepada Allah, atau belum dikatakan syukur kepada Allah, orang yang tiada syukur kepada manusia. Orang yang tiada syukur pada manusia. Ucapan beliau ini dari Imam Muqbil bin Hadi rahimahullah ta'ala, syukrul ulama di sini maksudnya adalah kita mensyukuri kebaikan-kebaikan yang telah mereka berikan kepada kita dengan mendoakannya. Karena Allah perintahkan dalam surat Ar-Rahman di ayat yang ke-60, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada pembalasan kebaikan kecuali kebaikan yang setimpal. Ya. Inilah prinsip yang Allah ajarkan. Kewajiban bagi kita seluruh umat Islam, seluruh mukminin, setiap kali ada orang memberi kebaikan pada kita, hendaknya kita balas kebaikan dengan kebaikan. Dan sungguh betapa jauh dari ayat ini orang-orang yang sombong. Ketika saudaranya memberi kebaikan dengan mengingatkan untuknya kekurangan dia, dia lecehkan, dia remehkan, karena dia merasa lebih pintar. Maka dia akan jauh dari kebaikan. Mestinya dia bersyukur ada orang yang mau tegur, ada orang yang mau ingatkan. Dan ikhwah barakallahu fikum, kita kalau ada orang menegur, mengingatkan diri akan kekurangan yang ada pada kita, hendaknya kita ucapkan syukur padanya. Jazakallah khair. Minimal dengan doa itu. Ya, atau berupa kebaikan yang lain, balas dengan kebaikan yang setimpal. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ali Imran 144, وَسَيَجِّلَّهُ الشَّاكِرِينَ. Allah Ta'ala akan membalas dengan balasan yang setimpal orang-orang yang bersyukur. Bahkan balasan Allah Ta'ala jauh lebih dari apa yang kita lakukan. Perhatikan, Allah memberi kita rizki tiada henti, dan kita tidak pernah diminta beli. Siapa yang pernah beli oksigen kepada Allah meminta? Tidak ada. Allah siapkan fasilitas kehidupan buat kita, rizki, dan Allah tidak pernah membalas, menuntut kita membeli. Tapi Allah hanya menyuruh engkau syukur. Ya, karena kita hidup tidak mungkin sendiri, tapi ada orang lain. Maka setelah kita sadar Allah memberi kita rizki, kita syukur kepada Allah, ada orang yang kemudian dia juga berperan besar untuk menjadi sebab lahirnya kita ke dunia ini. Siapa mereka? Ibu yang melahirkan kita ke dunia, kemudian bapak, hingga ikhwah barakallahu fikum, secara khusus dalam surat Luqman Allah sampaikan, wa wasayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain. Allah sampaikan dalam ayat ini, kami wasiatkan kepada segenap manusia untuk berbuat baik kepada orang tua, terutama ibunya yang telah mengandungnya dalam kondisi lemah, semakin lemah, lalu menyusuinya sampai 2 tahun baru menyapihnya. Sehingga Allah katakan dalam ayat berikutnya, ya, Allah sampaikan, anishkur li wali walidaik, agar kalian syukur padaku dan syukur pada kedua orang tuamu. Dengan cara apa kita syukur pada orang tua? Kalau kepada Allah, syukurnya hamba dengan kita menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk taat kepada Allah, mencari ridha-Nya, menyebutnya, ya. Kemudian syukur kepada orang tua, mengingat kebaikannya, lalu membalasnya semampu kemampuan yang kita bisa. Karena sungguh tidak mungkin anak akan bisa membalas budi baik ibu yang telah mengandungnya dan rela dengan bertumpah darah untuk melahirkannya. Tidak mungkin akan mampu anak membalas budi baik orang tua, ibu kandung. Kecuali kata Rasulullah SAW, kalau dia dapati orang tuanya sebagai budak, lalu dibebaskan, dimerdekakan. Itu pun baru mendekati. Ikhwafillah barakallahu fikum. Ya. Maka beliau katakan bahwa syukur yang pertama kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyanjung, memuji Allah, ya, mengingat nikmat-Nya, kemudian taat kepada-Nya dengan nikmat yang Allah berikan. Ya. Kemudian berikutnya syukur pada orang tua yang telah memberikan kebaikan yang luar biasa, karena dengan sebabnya lah kita kemudian terlahir ke dunia dengan perantaraan-Nya. Dan dengan perawatan dan asuhan-Nya kita menjadi dewasa dan besar seperti ini. Dan orang tua subhanallah, secara umum tidak ada pernah minta balas terima kasih kepada anak. Namun walaupun mereka tidak menuntut terima kasih-Mu, balas budi-Mu, engkau anak yang tahu diri mestinya, anak saleh mestinya, memberikan yang terbaik buat orang tuanya, terutama ikhwah. Sebagai suami atau laki-laki, nomor satu ibunya. Kemudian kata beliau, min a'dhamin nas ihsanan ilaika masyayikhuka. Orang yang paling besar memberikan kebaikan padamu itu adalah guru-gurumu, para ulama. Alladzina 'allamukal haq, ya, mereka ulama yang mengajarkan padamu kebenaran. Guru-guru, ustadz-ustadzmu yang mengajarkan kepadamu kebaikan, para masyayikh yang mengajarkan padamu kebaikan, Alkitab was sunnah, mereka adalah orang yang paling besar kebaikannya. Hingga hadis yang agung ini tadi, Syekh Mukbil bin Hadi rahimahullah ta'ala menyebutkan, ya, sebagaimana ucapan ahlul ilmi, la yuwafiq li syukrillahi ta'ala man la yaskurinas ala ma'rufihim. Tidaklah seorang itu telah memenuhi syukurnya kepada Allah ketika ia tidak syukur kepada orang yang telah berbuat baik padanya. Maka ihwafillah barakallahu fikum, kata beliau, seorang yang tidak pernah syukur menerima atau menghargai kebaikan orang lain kepada dirinya, ini akan membawanya kepada kebatilan, yaitu mengingkari nikmat Allah. Dia merasa bisa sendiri hidup karena dia lahir sendiri, hidup sendiri, nanti mati pun sendiri. Ya, seakan-akan mampu seperti itu, hidup sendiri. Tidak mungkin. Ya. Makanya orang yang tidak bisa syukur kepada orang lain, kepada manusia maksudnya, belum dikatakan syukur kepada Allah. Bukan berarti cukup syukur pada manusia, tidak. Allah memerintahkan kita menghargai orang lain yang berbuat baik kepadamu. Sehingga hadirin, disebutkan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, fa illam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuh. Artinya, barang siapa yang melakukan kebaikan kepada kalian, siapa yang memberi kebaikan kepada kalian, maka balaslah kebaikan itu dengan setimpal, seimbang. Dan jika kalian tidak bisa mendapati sesuatu yang bisa membalas dengan seimbang dengan kebaikan yang diberikan padamu, fad'u lahu, kalian doakan dia sehingga kalian melihat telah memberi balasan yang seimbang. Dan Islam mengajarkan kepada kita untuk kita apa? Mengucapkan syukur kepada orang yang memberi kebaikan kepada kita. Jangan lupa alhamdulillah, jazakallah khair, puji Allah. Kemudian ucapkan kepada saudara kita, jazakallahu khaira, atau barakallahu fiik, ya tambahan. Semoga Allah membalasmu kebaikan, semoga Allah memberkahimu. Subhanallah ihwa barakallahu fiikum, minimal jazakallahu khaira. Kita ucapkan semoga Allah balas kebaikan padamu. Walaupun terkadang ada orang yang mungkin hanya, kok cuma jazakallahu khair saja? Ya, lalu mau apa lagi tambahannya? Hadirin, makanya kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam kitab Zuhud, ini kita kadang diuji keikhlasan kita ketika membantu saudara kita. Ada orang yang hatinya peka. Ketika ada orang membuat kebaikan, langsung dia tersentuh dan dia mengatakan jazakallah khair. Tapi orang ada yang acuh. Dia sudah banyak orang perhatian, orang beri kebaikan, dia kayak gak mau tahu. Kayak seakan-akan dia gak pernah mendapatkan dari orang lain kebaikan. Gak pernah mengucapkan jazakallah khair atau gak pernah menghargai kebaikan orang. Ada tipe orang seperti ini. Wal'iyadzubillah. Ya. Dan ini menguji kita. Sehingga kalau kita ingin memperbaiki diri, menjaga keikhlasan, jangan pernah kita apa? Mengharap pujian, ucapan terima kasih ataupun yang lainnya. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, sifat orang-orang yang saleh. Dia ikhlas dalam memberikan apa yang ia bisa berikan kepada orang lain dari kebaikan. Kata Allah Ta'ala, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Dalam suratul insan, Al-Insan, Allah sampaikan ini ayat, sungguh kami memberi makan pada kalian karena mengharap wajah Allah. Kami tidak menginginkan dari kalian ucapan terima kasih atau syukur. Ya, tidak pula mengharap balasan. Ini bimbingan buat kita. Ya. Kemudian ikhwah, apalagi kalau orang itu membuat kebaikan kepada kita, mestinya kita lebih berbuat baik kepada dia, ingin berbuat baik. Kemudian kata para ulama salaf, seperti Tawus, Imam Tawus rahimahullah ta'ala, beliau mengingatkan kepada kita, minas sunnah, ayu waqira arba'ah, termasuk bagian daripada sunnah, kita menghargai empat orang ini. Termasuk sunnah, kita menghargai, memuliakan empat golongan orang ini. Pertama, al-alim, orang-orang alim, para ulama. Kita menghargai kedudukan mereka. Tidak menodai kehormatannya, tidak melecehkannya. Nas'alullah salam afiyah, ihwa barakallahu fikum, ambillah pelajaran. Dulu kayak apa, kotornya hak juri. Dan yang bersamanya dalam mencaci maki para ulama. Ternyata yang bersama Asy'ari pun demikian. Ya. Sampai-sampai naudzubillah kita malu mau menyebutkannya, jorok, kotor, seronok. Yang bersama Muhammad bin Hadi, Dr. Muhammad bin Hadi. Karena memang begitu beliau tipenya, lihat ucapan-ucapan ya Dr. Muhammad bin Hadi. Yang para ulama berlepas diri dan mengingatkan menasihatinya, tapi belum ada nampak rujuknya. Begitupun yang bersamanya, pengikut-pengikutnya di negeri kita ini. Subhanallah, mereka menjelek-jelekan di samping ya, ulama-ulamanya juga, sampai tingkat Syekh Rabi pun dijelek-jelekannya. Ya, ada bahasa yang jorok. Mereka mengatakan, apakah kalian, kalau Syekh Rabi makan kotoran manusia, maaf ya, kalian juga begitu? Apa pantas ucapan ini diucapkan oleh seorang yang seperti itu? Dan ini bukan satu dua orang. Artinya penggambarannya begitu jorok. Padahal Masya Allah Syekh Rabi itu dengan dalil, dengan hujah jelas, gamblang buat kita. Mana syukurnya yang selama ini Masya Allah beliau memelihara atau menjaga dakwah ini, mengingatkan kita ahlus sunnah dari bahaya, sekian banyak bahaya yang telah kita lalui. Bahaya ikhwanul muslimin, beliau telah peringatkan kita dan selamat alhamdulillah dengan petunjuk Allah. Bahaya fitnah jamaah atau tabligh, alhamdulillah kita selamat. Bahaya muncul ihya uturat, kita alhamdulillah dengan bimbingan para ulama Allah selamatkan kita. Bahaya ya yang muncul kemudian di samping jama'iyah uturat sururi, alhamdulillah muncul hadadi, alhamdulillah muncul hajuri, muncul lagi halabi, ya muncul lagi yang sekarang Muhammad bin Hadi. Masya Allah, jasa begitu besar yang beliau sampaikan, tapi sebagian orang tidak menghormatinya. Maka kata Imam Tawus, empat orang yang harus kita hormati, yaitu para ulama. Kemudian yang kedua, dzu syaibah, orang yang beruban, artinya sudah berusia lanjut, orang tua, kita hormati dia. Kemudian wasultan, penguasa. Dan yang berikutnya, yang keempat, al-walid, orang tua, kandung, bapak ibu kita, ibu bapak kita. Ya. Kemudian ya fila barakallahu fikum, sampai-sampai kata Yahya bin Sa'id rahimahullah ta'ala, dia mengatakan saking menghormati dan cintanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ana ad'u li Syafi'i hatta fi salati, aku menyeru berdoa kepada Allah untuk Imam Syafi'i, sampai-sampai dalam sholatku aku doakan beliau. Nah ini mungkin sesuatu yang jarang kita lakukan. Kurang kita mendoakan saudara kita. Bahkan mungkin kita kurang mendoakan istri dan anak-anak kita. Hingga terdapat dalam perjalanan waktu, ganjalan-ganjalan menghadang. Kadang masalah datang dari istri kita. Kadang masalah datang dari anak-anak kita. Susah dibilangin. Melawan, dikasih tahu, protes, ya suka bantah. Ini mungkin juga kurangnya doa-doa kita untuk mereka. Padahal kita bisa mendoakan, yaitu dengan ucapan doa, ya hayyur ya qayyum bi rahmatika astaghisu aslih li sya'ni wa azwaji wa dzurriyyati. Kita mohon kepada Allah, ya hayyul ya qayyum, dengan rahmat aku mohon bantuanmu, perbaiki diriku, anak-anakku, istriku, ya. Terus kita minta apa? Hartaku, ya, amalanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Doa penting buat kita. Kemudian ya fila barakallahu fikum, ini contoh-contoh dari para ulama salaf, bagaimana mereka menghargai guru-guru mereka, sampai mendoakan dalam doa-doa yang mereka panjatkan. Dan ini adalah satu hal yang kita perlu untuk ya selalu mengindahkan dan memperbaiki. Kemudian ya'fila barakallahu fikum, dikatakan juga oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yan bakhil al-muta'allim ayyuhsil adab ma'al mu'allimihi. Semestinya seorang yang belajar ilmu, dia beradab kepada guru yang mengajarkan ilmu. Wa yahmadullah ityasara lahu min ya'alma yu'allimuhu min jahlihi. Dan mestinya ia memuji Allah ketika dia dapatkan adanya kemudahan, ada orang yang mengajarkan kepadanya ilmu yang bisa membimbing dari kebodohannya. Wa yukassiru du'a wa yaksuru du'a lahu hadiran ghaw ghaiban. Dan ia hendaknya banyak-banyak mendoakan bagi gurunya, baik langsung ataupun tidak langsung. baik ada di depannya atau tidak ada di depannya. Coba perhatikan ucapan Imam Asy-Sya'di ini. Mestinya kita-kita ini para penuntut ilmu, ya, kita berbaik-baiklah adab kita. Baguslah adab kita, akhlak kita bersama orang yang mengajarkan ilmu. Jangan meremehkan. Pujilah Allah, masih ada kita dapatkan dengan mudah orang yang peduli mengajarkan ilmu kepada kita. Menghilangkan kejahilan kita. Banyak-banyak doakan mereka dengan kebaikan, baik langsung atau tidak langsung. Baik di depan kita atau tidak di depan kita. Bukan kita malah meninggalkan majlisnya atau meremehkannya, mengabaikannya. Jangan ikhwah barakallahu fikum. Sungguh semua Allah tahu hati-hati kita. Ya, kita tampakkan atau tidak kita tampakkan, Allah tahu. Begitupun kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala sebagai penutup. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan, inna ala talabatil ilmi ikhtiramul ulama wa taqdiruhum. Dalam kitabul ilm, beliau mengatakan, sungguh wajib bagi para penuntut ilmu memuliakan ulama, menghargai kedudukan mereka. Ini mesti seorang penuntut ilmu. Karena dengan sikap inilah dia akan bisa ambil faedah-faedah di antaranya. Itulah nasihat para ulama. Begitupun nasihat Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala kepada kita ikhwah barakallahu fikum. Mungkin sisi-sisi ini yang perlu kita perbaiki, kita benahi, sehingga kita benar-benar bisa memperbaiki diri. Mumpung masih ada kesempatan, ada para ustadz-ustadz kita peduli, para ulama juga peduli. Jangan kita abaikan diri. Ketika mati kita akan menyesal karena kita melewatkan, ya, kesempatan untuk belajar. Sungguh penyebab yang banyak masuk neraka dalam surat Al-A'raf, Allah katakan laqad darana fi nari jahannam kasiru minal insi wal jin, banyak kami jerumuskan dalam neraka jahannam dari kalangan jin dan manusia. Sebab apa? Allah katakan sebab yang paling besar menyebabkan mereka dijerumuskan dalam neraka karena apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha. Karena kami telah beri mereka hati tidak memahami, diberi telinga enggak mau dengar, diberi mata enggak mau lihat. Baca Quran sendiri kagak pernah, jarang-jarang baca kitab belum bisa, dengar enggak sempat, ya. Lalu apa yang diharapkan? Hati-hati kita ikhwah. Dari mana kepahaman bisa dapatkan dari ilmu? Hati-hati ittaqillah, takwalah kepada Allah. Ya. Jangan sampai kita kena ayat ini wal'iyadzubillah. Allah jerumuskan neraka jahanam banyak manusia dan jin gara-gara ini. Enggak bisa memahami agama, mendengar enggak sempat, melihat enggak mau. Ya. Allah katakan ulaika kal an'ami bal hum adallu. Allah katakan tentang mereka ini, mereka lebih sesat dari binatang ternak. Allah katakan mereka kal an'am, kayak binatang ternak, bahkan lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, mereka itu orang-orang yang lalai. Sampai kapan kita mau biarkan diri ini lalai? Lalai dalam kelalaian terus, membiarkan lalai akibat meninggalkan majlis ilmu. Ittaqillah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini bisa menjadi nasihat buat kita semua, diri dan keluarga kita semua, untuk kita selalu berusaha semampu mungkin kita datang dalam majlis ilmu, mengambil faedah ilmu, karena sangat kita butuh ilmu itu. Barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.